السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan jangan berkata-kata dan hendaklah menghabiskan kemih dan mengucap tetapkala masuk kepada tempat itu. Baik, kita sambung lagi tentang adab-adab qadha al-hajat. Adab qadha al-hajat, adab masuk tandas, adab buang air besar, buang air kecil. Di antara adab-adabnya, iaitulah jangan berkata-kata. Kerana perkara ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW yang bermaksud Allah Ta'ala murka kepada dua orang laki-laki yang keluar buang air sambil bercakap-cakap berduanya. Belang-belang berok, belang kecil dia boleh cakap. Nah, ha? Melainkan perkara penting tu lain. Nah, ha. Benda yang tak mustahak. Nah, ha? Jadi jangan cakap. Nah, ha. Kalau kita nak tegur orang lain, tengok orang nak jatuh ke, tengok ada orang nak patut dulu. Walaupun kita tengah buang air, boleh tegur orang. Nah, ha. Batu orang tengah berok, king jangan wi sadang. Nah, jangan lebar dak tak tahu kala. Nah, ha, lebar-lebar juga dak juga harah. Orang tengah berzikir dia kita gi wi sadang. Ulama kata dak ya wi salam. Masuk bagi kat pintu orang yang ada dekat majlis tu perlahan wi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya amalan ni kena tahu kau, kalau dak tahu dak jadi. Bukan ikut si. Nah. Orang tengah mengajar. Nah, tengah ambil sanad hadis dia main. Assalamualaikum. Nabi bunuh jannah. Nah. Lebah dak jua haruh dia panggil. Nah, lebah biar kena pada tempatnya. Nah, orang tengah baca khutbah Jumaat, ganggu habis, lalat habis. Nah, nak beri salam pitu orang duk pitu. Assalamualaikum. Ha. Orang dalam tak payah. Nah, gitulah nak khabar ni, nak khabar apa-apa jua pun kita kena tahu. Di antara benda yang kita anggap remeh-temeh Nabi SAW sebut dalam hadis ni, jangan bercakap. Nah, kalau dalam ketika menunaikan qadha hajat, eh, jangan bercakap. Jangan tanya sekarang ni memang orang bercakap. Nah, pasal apa insek bawa masuk dalam tandas? Mustahak kan manager atau KFSO? Nak berok pun bawa insek kok. Nah, nak keting pun tak apa. Meniaga benda. Kapal selang ke benda jual. Dah. Boleh halau lagi. Dalam duk berok. Halau, halau, halau. Eh, you atur kek yang 3 biji rumah eh. Dia tengah buat kek. Faham? Ni masalah. Nah. Kita sebut ni pasal Nabi larang. Nabi tak larang, tak ada masalah. Ha? Nah. Dia duduk tagreh nak cakap telefon. Tak ada apa. Buat tagreh. Nah. Bila Nabi larang, kita tak tahu kala. Nah. Yamkutullah, mana Allah marah. Yamkutu marah ha. Nah, Allah marah orang yang pergi ke tandas kemudian bercakap-cakap dua orang ni bersembang. Nah. Dan hendaklah menghabiskan kemih. Maknanya kalau kita buang najis, buang air besar, buang air kecil, biar bertilah, biar keringlah dulu najis, baru basuh. Penyakit tengah orang ni kecil dah habis basuh dah. Berok tu najis tengah tu ubik jiruh dah. Dia lepas tu tak selesai. Kena kain, kena seluar. Semayang, tak sah. Bila tak sah semayang, kena qadha semula. Bila tak qadha, tak semayang. Lepas tu Nabi kata, tanazzahu anil bauli fa'ina amata azabil qabri minhu. Hendaklah kamu bersuci sungguh-sungguh daripada kencing. Nabi tak kata berok, ulama kias. Nampak? Kencing dan berok lah. Dan perkara-perkara najis yang lain. Fa'ina amah. Maka sesungguhnya. Nabi tak kata amah tu azabil qabri. Nabi kata fa'ina amah tu azabil qabri. Buat mari dengan enak. Nah, nak menunjukkan aku bukan bergurau. Aku bukan nak melawak. Aku bukan nak buat kelakor. Ni sungguh ni. Ramanya umat aku yang kena azab di dalam kubur. anil bauli, daripada sebab kes kencing beroklah. Nak dah kecil nak habis, neleh keting mah di peha, kena di seluar, kacing zik bumbau. Nah, jenis hak berkecing, ya kalau kata seluar ketak dah nak duduk boleh tahan kira, pakai buka zik. Nah, seluar ni ketak-ketak. Nah, kata nak kecing, berkecing motor sikat. Nah, tengok kanan, tengok kiri, buka zik je. Butang lah, buka. Nampak? Tubik burung mana kubah saya kau. Nah, cek. Tengok kiri kanan, bus tak mutu. Tak ada basuh, tak ada benda. Macam komunis bintang tiga. Nabi khabar dah, kalau tengah hutang, tak ada air, ada batu. Nampak? Ambil batu. Sahabat tengok Nabi nak buang air, tak ada air, cari batu. Kisah sahabat cari batu kan, pasal Nabi nak buang air. Dia tahu dah kawasan tu, pada awasi tak ada air. Maka sahabat berlari-lari pergi cari 3 biji batu. Untuk Nabi bersuci daripada kencing. Kita dah cina balik. Bakal lak di taki minyak itu. Faham tak? Bau tu bau. Tak masuk dalam tanda. Kita kata, tak. Patutnya kita orang Islam, maknanya kalau ikutlah sunnah Nabi SAW bersih sungguh. Ha? Bila kita bersih, tandah pun bersih. Nak, ni dah tandah, jahat tandah. Nak tengok tempat yang paling kotor, pergi masjid. Nak lain bersih lagi, masjid tempat kotor. Pasal, pasal mak silam pengotor. Berapa pengotor? Nabi bersih kan, dah ikut Nabi. Nak, kecing mengata rawa kali, makut tandah pasal gitu dah. Asuk tu air cina tu. Mengata rawa kali dah. Pengufah, tak bindih dengan tasuk. Nak, ni. Adat-adat ni bila kita nak jaga ni? Ada masa lah. Nah. Dah kalau kita tak jaga, orang tak tahu. Sebab tu lah. Bila orang tahu, baru kita nak jaga. Nah, macam kita kan bakal tali pinggang keledar. Bukan kerana tamburi untuk jaga kemalangan. Pasal terapi ada di depan. Dah tali pinggang keledar. Nah, tak ada terapi, ada apa-apa kan. Nah, dia gitu, tak betul. Nah, jadi kebersihan ini ni 10 iman. Nah. Berhenti air kecing, baru jiru. Berhenti dah keluar najis, baru basuh berok. Kalau tidak, air itu jadi mutan najis banyak, terkena kepada pakaian dan sepamanya. Salatukum la tasihku. Sembahyang kamu sekalian tidak sah. Ini juga berdasarkan daripada ketiadaan ilmu. Tak ada ilmu. Nah. Dan mengucap tatkala masuk kepada tempat itu bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Dan tatkala keluarannya tandas mengata ghufranaka. Alhamdulillahillazi azhaba 'anni al-adza wa 'afani. Baik. Sunat bila kita nak masuk tandas, kita baca doa. Doa perlindungan dipanggil. Iaitu Allahumma inni. Bismillah, bismillah dengan nama Allah. Tapi ketika nak masuk, jangan dalam tandas. Dan luar pintu tandas tu. Nah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku. Inni sesungguhnya aku a'udzubika. Aku mohon berlindung bika dengan engkau, Tuhan yang sangat besar. Minal khubusi wal khaba'is. Daripada segala syaitan-syaitan, jatan-jatan dan syaitan-syaitan yang betina. Dan daripada segala perkara-perkara yang tidak baik. Nah, sebab dua tafsir. Ada ulama' mentafsirkan syaitan-syaitan. Khaba'is dan kubus ni. Nampak? Dan ada ulama' yang mentafsirkan dengan segala benda-benda yang tidak baik. Kuman, kotoran, penyakit dan sebagainya. Dua-dua ni tafsiran betul ke? Nah, jadi minta jaga daripada tu. Sebab yang boleh menjaga kita, Allah tak ada. Kalau kita tengoklah. Nah, dadang pergi Mekah kita tengok doa masuk tandas dah. Kita tauhid kepada Allah dah. Kita takut dah kepada kerajaan Allah. Sebab kita faham, Nabi ajar kita. Nah, yang ini bila kita nak masuk tandas, kita kata, ya Allah, ya Tuhan, aku minta kau jaga aku daripada segala gangguan syaitan iblis, makhluk-makhluk yang jahat, dan daripada segala penyakit. Tapi dah kita tak faham. Baca pun tidak, orang baca tak faham juga. Maknanya Allah yang memberi penyakit, Allah yang menyembuhkan penyakit, Allah yang boleh memberi mudarat, dia juga yang boleh memberi manfaat, menghadang segala mudarat. Padang dengan ayat doa nak masuk tandas saja, kita tidak gentar lagi kepada siapa jua makhluk di atas muka bumi ini. Situ tauhid. Tiap-tiap kalimah yang Nabi amal, nak naik kenderaan, turun kenderaan, naik lembah, masuk tandas, keluar tandas, masuk masjid, dia ada tafsiran dan ada hikmah dia. Bukan Nabi nawak lawa, nak kabar suara Nabi sedak taranung belagu dau. Ada hikmah supaya imam ikut. Di dalam tiap-tiap bacaan zikir hak Nabi baca, hak datang kepada kita, hatta bacaan nak masuk tandas sekalipun, ada hikmah yang begitu bernilai. Maknanya Allah yang menjaga kita hakikatnya, orang lain tidak. Dah. Doktor boleh menyembuh? Tak boleh. Doktor tak boleh menyembuhkan kita. Tadi boleh lah. Yang menyembuhkan segala makhluk ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Neh, bukan makhluk. Doktor ikhtiar je. Nampak? Penyakit daripada Allah. Buat marilah makmal dengan pakar-pakar kaji penyakit dan seumpamanya. Satu kumang pun dia tak boleh nak matikan. Jadi payah kita nak ngajar ke ni. Lari, konsentrate. Tadi malak dah tadi. Okey. Benda kita kata lah boleh. Tadi malak dah tadi. Dia kena buat-buat senang. Dua bulan kita nak hari tu buat dah. Dia kena buat dulu. Tak biasa konsert-konsert dia buat hari tu. Siap dengan studio man, dengan sound man, penuh teh apa semua, tengah batu apa semua, dengan siap walkie-talkie. Tak? Aduh. Tak pasal mari jauh. Mari jauh mana? Baru nak teh hari nak tu. Dan ni kau maaf panah tu. Allah. Nah, baik. Benda kita kata lah bulan. Dan tetap tanda keluarnya mengata Ghufranaka, kata gitu. Keluar daripada tanda kata Ghufranaka. Nah. Maknanya aku mohon keampunan kepadamu, ghufranaka, maf'ul mutlak tu. Neh, fa'il dia hazah. Takdir dia kata ulama-ulama, astaghfir ghufranaka ataupun as'adu ghufranak, aku memohon keampunan daripada kamu. Aku nak keampunan kamu. Maknanya berilah keampunan kepadaku. Sebab apa kita memohon keampunan keluar daripada tandas? Sebab di dalam tandas kita tidak menyebut nama Allah. Di luar daripada tandas kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seumpamanya. Tapi bila masuk dalam tandas kita tak sebut. Nak baca Quran tak boleh. Nak subhanallah tak boleh. Jadi 10 minit kita duduk dalam tandas contohnya, kita keluar kita kata ghufranaka dulu. Itu hikmah ni. Maafkan aku wahai Allah kerana aku tidak menyebutmu tadi ketika berada di dalam tandas. Kenapa? Kerana tidak tempat tanda-tanda ni ialah tempat yang tidak layak dengan menyebut nama-nama besar seperti nama-nama Allah. Nak begitu. Nak khabar maknanya kita kena sentiasa menyebut Allah. Kena zikrullah. Dari 10 minit je masuk tandas, Nabi keluar, Nabi kata ghufranaka. Maafkan daku wahai Tuhanku. Bukan maaf pasal berok. Maaf kerana tadi tidak menyebut namamu. Nah, pasal apa? Tidak munasabah, tidak layak duduk dalam tanda menyebut nama Allah. Lepas tu dah asal jawab salam, duduk dalam tanda dengar berok apa semua. Tak? Kadang-kadang dia nak panggil dia beri salam. Nah, dia pergi surah, dia pergi masjid, dia kata mana Haji Mak? Terbilah kata Haji Mak tu dalam tandas kecil. Dia pergi tandas padahal tunggu lah situ. Dia pergi tandas, Assalamualaikum. Ini gaduh nak panggil tu. Nah. Haji Mak terjawab dah, Waalaikumsalam. Apa dia eh? Mula luar aku duduk dalam. Nah. Jadi katung belaka. Dah tahu dah kawan tu berduduk dalam tandas, salam lah benda. Pasal apa? Pasal kita tak tahu kehala. Nah, tak ada bisalah. Orang kata dia pergi tandas. Tunggu situ kan. Dia tepuk itu tandas. Hei, hey, ada orang lah. Pesen kita ni. Macam orang gini rumah orang. Dia bisalah. Assalamualaikum. Nabi kata 3 kali dah. Ha? Jangan 4 kali. Nah, 3 kali. Eh. 3 kali tak jawab balik. Eh. Maknanya dia tidur. Kalau dia tak tidur, dia sengaja tak jawab. Pasal malah nak tengok muka mu. Nah, dia ada hal. Ada kerja. Dia begitu. Dah. 3 kali tak jawab. Kau depan. Bahan kau tikak kanan. Kau tikak kanan 8 kali. Wih salam tak jawab. Kau tikak kiri pulak. Tak jawab. Gih kau lapor pulak. Oh, okey kau petik. Tak jawab juga. Undur sikit. Sangat wih tiba-tiba. Kau pangkat batu. Lepuk. Nah. 3 kali wih salam. Nah. Nah. Kita tak tahu kali. Mana beri salam tu perkara yang baik. Tapi dah wancak kali. Nah. Ini cerita-cerita lagu ni. Benda ni. Remeh-temeh bagi kita yang tidak ada ilmu. Bagi ulama-ulama dia nampak benda yang tersirat begitu banyak. Nah, mana hidup kita ni mesti kena zikrullah. Zikir ada dua. Zikir lisan, zikir qalbi. Zikir lisan disebut di mulut. Allahu Rabbi. Nah, subhanallah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Itu zikir lisan. Zikir qalbi hati sebut. Mulut tak? Mulut duduk cakap dengan orang jual. Jual daging, jual kain, jual apa balik. Dan nanti ingat kebesaran Allah. Itu zikir qalbi. Dan kalau mulut pun sebut, hati pun sebut, lebih baik. Yang paling yang tak baiknya, mulut sebut, hati tak ingat kepada Allah. Nah, macam kita lah. Mulut sebut Allah. Tapi hati melayang-layang. Tubuh badan ada di atas tikus semayang. Hati ada tempat orang jual, tempat orang meniaga ada di rumah. Nah, ni gitu. Ghufranaka alhamdulillah. Segala puji bagimu. Sebab apa ni? Puji Allah pasal kita boleh kecing. Boleh kecing puji Allah. Ha. Sebab kalau Allah tak bagi kecing, nak kata guna. Tengok orang sakit tu, hospital tak ada kecing. Menolong, tepik, menolong, panggil mak, panggil ayuh. Padahal dia mak dah. Panggil toki, dia toki lah. Panggil lagi toki, dia dalam kubur. Aduh, sakit, pak. Nak kecing. Lekat di batu karang. Meki cocok dengan wayar pelawa hong. Kok lubang sepitu. Tak sakit apa? Nak. Belah pun dia kecing, belah tu. Dah dia kecing. Dah kita, berapa lagi nak kecing? Nak. Rasa nak kecing, masuklah tanah. Dua belagi seorang tu, Bik. Maknanya nikmat. Nikmat tu. Tiba-tiba keluar dari tandas. Dok kata alhamdulillah. Dok kerti bahasa tu. Dok mengenang budi tu. Dok bersyukur tu. Sebab tu Nabi ajar. Nabi bukan untuk dia. Untuk kita turut. Dia maksum. Dok dia pegang nak kerti surga. Nah, para Nabi, para Rasul ni. Yang dia bimbang umat ni. Lepas tu dia buat contoh. Amalan dia dengan Allah Ta'ala, Allah Rabbi, Allah lebih mengetahui banyak daripada kita. Yang ditunjukkan kepada kita, hak kita nak ikut. Hak dia tak mahu kita ikut, dia tak tunjuk kita. Nah. Maknanya kita kalau maskara tak boleh berok, boleh kecing. Kenapa kita tak kata alhamdulillah? Kita hanya kata alhamdulillah, boleh mitih. Boleh rezeki. Boleh gaji. Baru alhamdulillah. Tengok ada lauk sedap. Alhamdulillah. Ini karut pula tu. Nah. Ni. Kita nak pecing. Nak pecing je. Giceng. Dah sakit sikit. Basa-basa tu bik. Orang sakit tu. Tak boleh pecing tu. Lapan muka biru jadi. Macam dera tu. Pekok kan. Sumbak. Nyakit tak boleh pecing. Nah. Batu karam jalan di dalam saluran kecil melukakan dalam tu. Pebek darah. Hak tak boleh berok. 16 hari dah tak boleh berok. Muka jadi hitam. Nyakit. Kita tu hadap buat gitu, kita nak berak boleh. Nak keting boleh. Tak kata alhamdulillah. Tak uti bahasa tu. Haji 14 kali pergi dah. Dia panggil haji tak uti bahasa. Bukan orang kuatah ni. Nah, kat lain ni kat Kongo. Nah. Sebutlah segala puji bagimu, bagimu ya Allah ya Tuhanku, allazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Aku pujimu bila aku keluar daripada tandas ni kerana engkau lah yang telah menghilangkan daripada kru daripada aku segala penyakit. Benda yang menyakitkan aku. Dalam haji tu ada penyakit. Allah buat keluar penyakit. Mana? Banyak cara Allah Ta'ala buang kuman daripada tubuh kita. Dengan haji, dengan inguh, dengan air liur, dengan bersing. Sebab tu puji Allah. Bersing, Allah Ta'ala keluarkan virus-virus yang ada pada dada manusia. Jadi Allah jadikan bersing. Nak? Malaikat banyak kali bersing, Nabi kata itu selsema. Nah, dia gitu. Kan bersing kata alhamdulillah. Nah, bersing alhamdulillah. Pasal apa? Pasal bila kita bersing, Allah keluarkan kumang-kumang benda-benda yang boleh merosakkan sistem pernafasan. Dia keluar. Patut jangan bersing tak muka orang. Tak. Dia gitu. Jadi Nabi suruh kita kata alhamdulillah. Pasal apa alhamdulillah? Bersing bukan boleh makan nasi. Bukan dapat ayam Kentucky. Nak bersing buatlah dia. Ha lah pasal Tuhan keluarkan penyakit. Mana terima kasih. Sama macam doktor ambil kita pergi hospital 3 hari belah keluar tu bib penyakit. Gitu juga dengan bersing Allah keluarkan penyakit. Kena kata alhamdulillah. Orang yang dengar pula kata alhamdulillah. Kawan dia kata pula jawab, ya rahmukallah. Boleh pahala pula. Kita bersing, kita kata alhamdulillah. Kawan kita dengar dia kata ya rahmukallah. Antu boleh pahala pula. Dua-dua dapat keberkatan daripada Allah. Kerana asal mesti. Nah. Wa'afani yang telah menyehat. Sebab bila boleh berak pada kecil sehat. Dari berak dari kecil tak sehat. Dia gitu. Sebab Allah jadikan kita makan. Makanan yang ada dalam perut kita. Kita makan nasi, kita makan roti, kita minum air, hidup dalam perut. Nah, hidup dalam perut. Allah Ta'ala proses. Dijadikan sistem penghadaman dalam tubuh badan, injing hak ada ni, proses makanan ada hak jadi darah. Ada hak jadi apa benda ni, tenaga. Ada hak jadi susu. Ada jadi hafas saja. Jadi nadi, jadi air kecil, jadi kalori, ani zat besi, ani jadi ni, jadi protein. Dipisah-pisah di antaranya penyakit. Kotoran. Kotoran ada kilang pula. Nah. Jangan hak ni jangan jadi jangan jadi tubuh badan keluar dengan cara berok cin. Sebab tu kita kena puji Allah. Nah, dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, nikmat keluar lebih besar daripada nikmat masuk. Masuk makanan masuk dalam mulut. Keluar najis keluar masa berok. Maka keluar lebih besar daripada masuk. Sebab masuk kita boleh tahan, keluar tak boleh tahan. Kita naik kereta nak pergi ke Johor Bahru, sampai beli tolak kereta, kita kata gini yang berhenti di pekang lah. Kita minum air pekang, ambil tak minum air gini. Dia abang kata kita minum air di inu lah, di roping lah, sedap sikit, kedah pok dari aku. Okey, beres. Nak, walaupun tambah 60 batu, beres. Nampak tak? 60 batu tambah, beres dia kata. Nah, tapi kalau kita nak berok. Siapa daripada ni naik di ni berserah naik kereta, siapa di Kuantan dia kata berhenti berok, nak berok atau berhenti kejap boleh tak? Dia apa kata gini lah, kita berok di Endau lah. Faham tak? Boleh tak? Tak berek dah, rebeh tu. Faham? Memang jual kereta tu. Lepas tu tak tanggal tau. Faham? Dah sampai ke Endau, berkembur dalam kereta. Dah boleh nak tahan. Sebab tu nikmat keluar lebih besar daripada nikmat masuk. Betul tak? Dia gitu kan. Nah. Ni tak keluar tandas ikut si. Masuk pun barang-barang sekali. Nah. Kita orang dengar, orang belajar, orang dakwah, orang berjuang Islam. Dia ada beza. dengan orang yang tidak maknanya mendekati Islam dia ada beza. Kul hal ya tawallat kul hal ya tawil ladina ya'lamuna wal ladin kul hal ya tawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang ada ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak mempunyai pengetahuan? Tak sama. Tiba-tiba sama. Kita pergi dengar orang mengajar, kita mendekati ulama-ulama untuk mendengar hadis, mendengar Quran dan sebagainya. Berok kecil sama macam bapak jahil. Kecil lah gitu. Nah, dia kecil pula cacau, kita pohak. Ayah dia cek juga pakai selok kain. Tak kena lah gitu. Banyak lagi dia tengok hak mananya orang-orang yang walaupun dia telah pun berada di surah di masjid daripada muda. Tapi dia tidak jaga ke adab-adab. Nak pergi kecil di tandas, keluar daripada masjid, dekat tangga masjid, sendok dah kain. Nah, nak sapat tandas jauhannya. 20 meter, puing dah situ. Nah, nak terbang dah malah kubar. Itu siapa salah? Dia tak jaga adab. Bila orang tengok, kelabu habis mata orang. Nah, ayah haji 66 umur. Kalau awet 16 boleh tahan kira buat gitu. Awet kau muda ni tua. Pasal apa? Pasal tak jaga adab. Sebab apa yang pergi sedok kain? Dia tu nak pergi tanda. Nak pergi tanda bukan nak berok tengah jalan. Masuklah tanda, baru buang kain. Dia macam gitu. Benda ni kan main-main tapi haram. Nah, berapa pergi akad sudah. Ada yang nak lari surah, nak basuh kaki. Lecoh sikit, basuh kaki kat kolok. Nah, orang ramai surah dia akad kain nak basuh kaki tu sampai nampak habis. Kabureta, kopik habis. Nampak tak? Selendah hit, nampak habis. Tahan lain. Eh? Bodoh lah. Akak-akak peti dah. Ha, jinguh kaki. Dah kena air. Biarnya kena lah. Ya. Mahangat kain tu. Daripada nampak aurat kepada orang. Bila kita tak jaga aurat. Masa muda dulu. Masa tua ni Allah buka aurat kita. Tu yang nampak semua orang. Nah. Dah akak nak ajar. Ha, tu silap kita. Masa ni kita jaga aurat. Bila-bila Tuhan jaga aurat kita. Nah. Yang awak kemas sepanjang itu. Orang puang sama lah. Orang puang. Mari dengar surah, mari dengar di masjid, tayang balik. Pakai baju kena, boleh dah. Dari surah, akak selok kain pula. Kenapa? Takut mucu. Dato' Imam follow kot belakang, RZ. Suluh satu, sekat peha, Mak Haji. Faham? Masuklah lokang tu, Tok Imam. Tengok ke dia. Sani baru mun dengar orang ngajar, sani mun semayang jemaah. Sani mun dengar hukum. Balik daripada surah yang mungkin selok kain, kenapa? Kan para sahabiah perempuan keluar daripada masjid, riwayat Aisyah, kain mereka itu bersentuh dengan pasir sehingga kotor. Sapa pecah hujung-hujung kain. Akak dok sekali-kali. Ha, kita yang selok tu apa? Tak ada orang dia tahan kira dalam gelap selok kain takut bahan dia kemucuk. Ni orang dia ikut belakang macam sikap. Kita selok kain balik surah pakai kening. Nah, beti saja ni. Ha. Mana pek ya tengok dok giu. Tengok di Tok Bilal. Faham? Ini kena umur ni. Dan yang sewaktu dengannya. Nah. Ini adat-adat yang perlu kita jaga balik. Nah. Baik. Bermula yang mewajibkan mandi itu 5 perkara. Pertama, mati lain daripada mati syahid. Kedua, janabah. Sebab bertemu dua khitan dengan memasukkan hasyafah zakat dalam farak jika ada farak binatang sekalipun atau keluar mani. Ha. Ketiga, haid. Keempat, nifas. Kelima, wiladah. Semua ni kita pandai belakang dah. Tapi tak apalah dah kita belajar. Nah, kita ulang-ulang-ulang-ulang. Mudah-mudahan ilmu ni ingat. Nah, kadang-kadang kita memang belajar belakang dah. Tak aku kata, ha, bak ni pun nak mari ajar kok jauh-jauh. Nah, bukan lah kita baca kitab. Nah, mungkin ada beberapa lagi ilmu yang kita belum mengetahui ataupun ilmu yang telah kita tahu ia hilang bila kita dengar ingat alik. Dan kalau kita mempelajari ilmu yang kita pandai dah pun boleh pahala kok. Sebab ini semua adalah pusaka Nabi belaka. Bab tayamum, bab rasul berok, bab nikah, bab rejam, bab hudud, bab sunnah, bab kayu sugi, bab pakar serban, bab mahkamah, semua saka Nabi belaka. Nah, ambil lah sebanyak-banyak yang kita nak ambil. Nah, ha, dia gitu. Bermula yang mewajibkan mandi itu, dia kata 5 perkara. Jadi kalau ada 5 perkara ni wajib mandi. Salah satu pun wajib mandi juga. Tak syarat 5 perkara. Nah. Wajib mandi lah. Mandi-mandi ni tak wajib asal ni. Nah, kita balik rumah macam mandi-mandi. Waktu tu mandi. Oh, mandi. ada kalinya jadi wajib. Mandi biasa harus, tapi kalau kita niat nak bersih diri, sunat. Dan kali ni mandi ni wajib. Sebab apa? Dia ada sebab. Salah satu daripada lima perkara. Kalau tak mandi berdosa. Empat perkara berdosa tuan punya tubuh, satu perkara berdosa orang yang masih hidup. Dah? Ha. Baik. Pertama, mati lain daripada yang mati syahid. Mandi mayat. Mandi mayat. Mayat ni bila mati wajib kita mandi kali. Mandi-mandi ni lagi mana mandi mayat? Senang saja. Ambil air, peratakan air seluruh tubuh mayat. Yang zahir, yang batin tak wajib. Maka selesailah mandi mayat. Doktor yang payah sangat tu banyak kali, patut buat sunat. Dengan air kapur baru, dengan air daun bidara. Nah, ha, dengan begini, begitu, begini sunat tu. Nah, tapi sekurang-kurang wajib, kita ambil mayat tu, kita celup dalam kolah, sebelah akak dah kata dah, soh mandi mayat. Sekurang-kurang sailanul ma' ala jami'il badani, kita ratakan air kepada sekalian badan, dia panggil mandi. Sama ada mandi mayat sekali selang rata sah, atau mandi junub sah juga. Mandi junub yang kita tiru atas dulu sunnah itu, kalau kita tak buat rugi pahala, pasal Nabi suka jiruh belah atas dulu. Kita jiruh bawah dulu pun boleh, tapi mukhalifu sunnah. Rugilah fadilat walaupun mandi kita sah. Faham lagi? Ha, tapi kalau nak kata sah saja, kita masuk dalam kolah, kita nyelang. Nyelang rata dah, sahlah mandi kita. Pasal semua air kena pada sekalian badan. Dengan syarat tadok pada badan ni cincin-cincin yang lekat pada kulit. Kelapok tak sangat, tak boleh. Dah nyelang pun memang tak masuk air situ. Ha, dia begitu. Jadi mayat, mandi mayat sekurang-kurangnya, kita ambil mayat, kita rata, kita jiruh ke, kita selang ke, kita simbah ke, rata sekalian badan. Tak bubuh daun kapur baru, tak bubuh daun air, daun bidara, tak bubuh apa benda ni, minyak-minyak wangi, sah juga. Lepahlah kewajipan fardu kifayah tersebut. Sekurang-kurang mandi. Dan macam mandi-mandi junub juga lah. Dia yang sunnahnya, jiruh atas dulu, basuh tiga kali. Nah, sebelum mula mandi baca bismillah, sebelum bismillah istinja dulu. Nah, ha, tu sunat-sunat mandi. Lepas basuh badan belah kanan, basuh badan belah kiri, akhir sekali basuh kaki. Sebelum memulakan dengan basuh kepala, ambil wuduk dulu. Tu sunnah, maknanya yang mengumpulkan fadilat-fadilat yang sempurna. Tapi kalau kita nak soh saja, jigu sampai rata sudah, tak bismillah, tak apa pun soh juga mandi. Syarat kita berniat nak mengangkat hadas. Ha, dia gitu. Dah apa yang pergi basuh gitu saja mayat ni sampai tak duduk tak boh daun bidara dah. Ni darurah, tak ada masalah. Contoh kita pergi laut lah, ngai, candak sutung. Eh? Candak sutung. Eh? Patu kawan kita ni pergi ngai kat Kok Bandar lah, dua orang ni kawan kita. Nah, kawan kita mati dalam perahu. Nak bawa balik tak boleh. Pasal apa? Pasal injing tak ada. Injing kosong. Neh, bapa kawan kita mati ada sebab ah, sakit jantung ke. Nah, ha. Macam-macam sebab lah. Nah, kalau kita nak tunggu orang mari busuk ah kawan kita. Dah dalam perahu dua orang, paper 13 kaki. Laut dekat dengan Pulau Labuan masa tanyu. Nah. Ha. Kita wajib mandi banyak kawan kita. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Fardu kifayah ni ada ramai orang. Maka masing-masing fardu kifayah. Tapi kalau kita saja teman bagi mayat, fardu ain. Ingat ni. Dalam hutang, kita masuk cari candang, cari mah kau anda lah. Banyak bahasa dalam hutang ni. Nak bahan balok kau anda lah. Dah. Mati kawan kita ni. Kejut tengok rajah mati selalu. Nak bawa balik memang tak jauh. Nah, memang bubuk mayat. Wajib kita mandi, wajib kita kapang, wajib kita semayang, wajib kita tanam. Empat kali ni fardu ain atas kita seorang. Ni contoh. Jadi kalau mandi dalam hutang itu, takkan nak cari daun kapur baru. Takkan nak cari maknanya daun bidara, kapur baru dengan daun bidara. Nak cari di mana? Air saja ada. Nampak? Ha, egek mayat tu lagi kat air sejuk selang. Selang rata, ha, kapang. Dah kapang tak ada? Kapang tak ada, wajib juga kena kapang. Dengan benda yang boleh kita kapang. Kain ambil mana? Tak ada kain. Umpama dia mati lemah. Kita duduk ngai, dia mati. Mandi dengan mati. mati lemah, kita ambil dia, kena kapan? Lepas mandi. Tapi kalau dia duduk dalam air mayat tu, dah dua hari, kena mandi juga. Ah, dia gitu. Jangan kata, dia tu lemah duduk dalam air dah tu. Jangan mandi dah. Kena mandi juga. Dia kena perbuatan mukallaf. Nampak? Tak boleh. Dia duduk dalam air lemah, kita kira mandi dia. Tak boleh. Walaupun dia duduk dalam air dan mayat tu lekat pada celah batu, terjun celah batu. Kat air terjun. Nak tunjuk ke awet dia, bisa terjun. Dia ingat suka Olimpik. Oh, faham? Lekat celah batu dua hari mayat duduk situ. Kena mandi juga. Kalau kita yang jenis mandi ni, dia ambil mayat. Kalau ada cebok, jigu. Siapa kata, sah mandi. Kalau tak ada cebok, ambil mayat, bubur selang dalam laut, selang dalam air terjun tu. Bila rata dah mayat, sah mandi. Kalau tak ada pakaian, ambil daun-daun. Wajib kena tutup kau. Kerana Nabi pernah suruh tambah dengan daun-daun kayu pada pejuang-pejuang yang terbunuh di medan perang. Tambah. Umpamanya kayang dia ada, tapi nampak aurat. Ha, ambil daun kayu, tutup kat aurat tu. Nah. Gitulah cara dia. Atas kita. Nah. Itu caranya darurah dalam hutang. Nah. Baik. Lain daripada mati syahid. Neh. Orang kafir, orang kafir tak boleh mandi. Orang tak suruh pun. Tanah boleh. Orang kafir mayat dia, orang keluarga dia tak cara ke dia. Tak, jadi pada busuk itu, bahan dia anjing depan rumah kita, tepuh dia lari orang kafir. Tak ada orang mari ambil. Kita kena tanam. Jangan semayang. Neh. Dia gitu. Yang tak payah mandi mayat orang mati syahid. Mati syahid ni orang Islam yang berperang dengan orang kafir. Nah, di Kenya, di Palestin, di Kashmir. Di Kashmir tu Hindu, India tu Hindu. Dia khianat ke orang Islam. Kampung-kampung dia bom. Nah, Al-Quran dia bakar. Jadi kita ni wajib mempertahankan bumi umat Islam. Kalau bumi England, kita tak wajib tahan. Pasal dia asal orang kafir tu. Tapi kalau bumi yang asal dulu orang Islam, kita wajib tahan. Nah, macam Palestin tu bumi para Nabi. Nah, wajib kita kena pertahan. Sekurang-kurang kita jauhnya dengan doa. Nah, dia gitu. Jadi bila hak perang beradab dengan musuh. Macam katakan di Afghanistan katakan. Orang kapur dia perang dengan tentera Amerika laknatullah. Mati dia. Tembok dia kata kebar mereka. Mati jahit ni. Maka mati jahit ni lagu mana? Nabi kata, la tuqassilu la tuqassiluhum. Jangan kamu mandikan mayat-mayat tersebut. Dan kalau kita pergi mandi juga, haram. Berdosa. Tak boleh mandi. Sebab apa tak boleh mandi mayat orang mati syahid? Yang antara hikmahnya, kerana tubuh badan mereka itu berdarah. Bila berdarah, darah orang mati syahid tidak najis. Dia kaedah gitu. Darah kita ni hak mati kapur najis. Betul tak? Kita mandi mayat, mandi, kita pun sudah mandi, keluar pula darah ke telinga mayat. Wajib kena basuh. Keluar pula ke hidung, wajib kena letak kapas. Malaikan kita kapang dah, baru dah wajib buka. Ha, lagi tak kapang, kalau keluar darah, kena tutup darah tu. Nah, tapi kalau kita kapang dah, molek dah. Bila nak semayang, keluar pula, nitip pula darah, kot tekuk umpamanya. Nah, maka dah wajib buka dah kan kapang. Sebab kalau wajib buka, dah sudah pada main gitu, slow. Nah, kaki bubuk lain, kapang pula, nak tanam, tubik pula. Dah 3 minggu yang main tukar kapang. Nah, jadi bila dah tutup, tak tu. Nah, boleh. Dimaafkan. Jadi nak kabur darah kena masuk. Darah orang mati syahid tak boleh. Sebab darah dia tu adalah bukti. Perjuangan dia menggadaikan nyawa. Nah, dia ada bukti lagi. Masa kita perjuangan kita ada bukti kok. Mana perjuangan kita kalau orang yang jenis sekarang kita dia menjadi bukti. Kalau jenis orang yang semayang tepat sujud dia menjadi saksi. Nah, kalau jenis orang yang berdakwah, bumi yang dia berjalan tu akan naik saksi. Kalau ulama-ulama, apa ilmu yang diberitahu pada manusia jadi saksi. Maka orang mati syahid, darah dia jadi saksi. Maka saksi ni kalau kita pergi buang, kita buang saksi, hukumnya haram. Nah, ini bukti, kita pergi buang bahan bukti. Macam sekarang banyak kan kes-kes dalam dunia-dunia. Maka ada bahan bukti buang. Ada bahan bukti buang. Ada orang ni yang boleh jadi saksi, hilang gitu je, tak temu jari. Nah, itu pesen orang ni. Nah, tak boleh buat lagu tu. Nah, maka darah orang ni, orang mati syahid Nabi kata, fa'innahu yafuhu miska yaumal kiamah. Maka sesungguhnya darah orang yang mati syahid, dia akan mengeluarkan bau kasturi pada hari kiamat. Dibangun berdarah-darah hari kiamat. Jadi bila kena hari kalau bangun dengan darah-darahnya penuh pada tubuh, orang mati syahid. Kalau darah penuh dalam mulut, makan reba alung tu. Ni banyak alamat ada. Ni. Kalau alat-alat sokang katut tekuk jujur-jujur, dak semayang tu main sokang je pasal. Siapa yang dak semayang main badminton, dia bakit, raket badminton ikat tekuk. Ingat. Nah. Boleh pingat mah ke pingat perak? Pingat mah ke pingat perak? Perak dak boleh mah. Ingat boleh dah sejuta. Nah. Dak boleh juga. Tadi beri ke orang miskin pun boleh. Nah. Beri ke orang miskin, orang tua-tua, anak-anak orang susah nak belajar, baiki surau, baiki masjid, jalan-jalan kampung, lapu-lapu tak ada. Nah. Bukan kata tak boleh beri. Dia berilah 20 ribu, 30 ribu padang dah. Nah, ni pingat berok 300 ribu ringgit, pencen 3 ribu ringgit sebulan. Hak perang dengan kaum ini hepa tembus di belakang-belakang. Nak nak beli gereja ke kursi roda pun tak ada. Nak bekah-bekah sebab bekah-bekah polis. Bekah-bekah terapik yangnya tengok dulu ha hebatlah dia terapik. Nak tak kena tak ni tengah panah bila peceh dah buat cerita tengok. Nak tak ada batuang tak ada apa harap JKK WBT sikit. Nak Pada dia beri ingat mana bukan kata tu banyak sangat. Banyak lagi benda yang kita patut nah, dahulukan. Dah, pasal duit tu duit rakyat. Kalau duit rakyat kata tak halal, maka dia akan jawab di akhirat. Kalau semua rakyat kata halal, tak apa. Nah, dia macam waris kau. Kalau waris beri izin, boleh lah. Guna duit saka tu. Nah, tapi kalau ada seorang waris tak beri izin, rosak kau kena. Kita ni, gitu lah. Wang negara Malaysia ni, wang kita. Kita lantik beberapa orang AJK untuk menguruskan wang itu untuk kebaikan kita. AJK itu namanya kerajaan. Faham lagi? Dah kalau AJK masjid AJK surah, dia berguna segala wang-wang yang ada di surah masjid untuk pergi pangi rumah dia. Wah beli peti sejuk rumah dia. So imam pun beli home theater rumah dia juga. Hak peti surah pula. Kita terajang. Ikat bola lori, teruk dalam laut Cina Selatan. Dia kena gitu. Understand? Nah? Baik. Mati orang yang memandikan dia yang berdosa. Sebab tu gini. Banyak berlaku sekarang kalau mati di Kuantang, buat balik Terengganu tak mandi. Hukumnya haram. Mati di Terengganu, buat balik Kuantang, tak mandi juga. Haram. Ingat baik. Tempat yang berlaku kematian itulah jatuhnya wajib ke fardu kifayah. Bukan negeri tempat nak buat balik. Kita boleh buat balik mayat hak mati di Kuantang nak balik ke Kuala Lumpur boleh. Dengan syarat orang di Kuantang ni wajib memandikan mayat tu dulu. Baru boleh buat balik. Lagi tak mandi haram buat edarkan mayat keluar daripada negeri. Dah? Kau dah buat. Mati Perah, Walid Ganu tak mandi. Orang sini mandi. Darah ini berdosa belaka. Mati di Kuala Lumpur, Walid Kota Baru tak mandi. Hak mati Kota Baru, Walid Kedah tak mandi tak. Pakai buku dalam kain putih. Orang kampung ulak pula jahil tuki. Tengok kain putih, bahan kain kapal lah. Pakai semayang haji terus. Ni oleh bagi kubur terus. Tak mandi, tak mayang, tak kapal, tak tanah. Tak semayang. Tak tahu kali gitu. Ingat, berlaku kematian sini, di sini, fardu kifayah. Dia sama macam zakat. Siapa yang kerja di Kuantang, walau puasa di Terengganu, raya kaki balik di Terengganu, kerja di Kuantang, makan gaji di Kuantang, sini ni di Berserah, maka wajib bayar zakat fitrah itu kepada penduduk fakir miskin di sini. Faham lagi? Bukan di Terengganu. Faham? Begitu juga dengan zakat korban. Kalau kita duduk, kita asal Kuala Lumpur, tapi kerja di Berserah ni, bila kita sembelih korban, wajib juga kena tinggal sebahagian daging mentah untuk orang fakir miskin di Berserah. Kalau tidak, tak sah korban dia. Inilah tempat dia mencari rezeki. Tentunya nak ajak mari belajar, mari dengar ni. Bukan nak witak-witih. Nak suruh pergi jadi reti. Nah, ha, bukan pakak, bukan kutik teket. Kalau kutik teket kaya kita. Nah, ha, dua ya sekarang, dua ya sekarang. Aku aja mulimu pekok. Ah, maknya, ah, ha, mari blok sebelah ni pakai masjid. Nah, tak sengong jota punya. Lapu macam ke mata beruk. Nah, ha. Free. Nah. Nak suruh reti, nak suruh faham. Bila reti, kuanda-kuanda. Nampak guna-guna pun orang ni nak jadi pejuang. Orang ni nak jadi pendakwa. Orang ni nak jadi cikgu. Orang ni nak jadi arkitek. Orang ni nak jadi exco. Orang ni nak jadi suruh jaya angkat supah junjung Quran. Ampamanya. Dan banyak benda. Ikut suka kan? Tapi belajar agama. Belajar agama. Nah. Mati syahid jangan mandi. Baju yang ada dia pakai itulah kain kapal dia. Dan jangan semayang. Dan kalau semayang, berdosa. Bapa berdosa. Nabi lah kan. Wala tusallu alaihim. Mayat-mayat syuhadat perang badan Nabi pesan. Wala tu, wala, wala tugasiduhum. Wala tusallu alaihim. Jangan kamu mandikan mayat mereka. Dan jangan kamu semayangkan mayat mereka. Sebab apa? Sebab orang yang mati syahid, Allah beri dah keampunan kepada dia. Sedangkan semayang mayat, kita mohon kepada Allah supaya Tuhan beri keampunan. Betul tak? Inti semayang mayat doa. Mukaddimah dia rakaat pertama takbir tabarruk, Fatihah dan salawat. Nah, inti dia doa. Allahumma ighfirlahu, ya Allah ampunkan dia, tolonglah beri ampun dia. Mayat tak? Dan Allah janji dah kan, kalau mati jahit, dah keluar nyawa lagi. Seletak keluar nyawa tu, habis dah dosa. Dia dah tak ada dosa, nak mohon ampun orang dia. Dah ke sia-sia, dia panggil tahsilul hasil. Kita nak menghasilkan benda yang telah ada. Rumah ada, dah nak buat rumah. Mana boleh? Dia kena tak ada rumah, baru buat rumah. Rumah ada, dah nak buat rumah. Bila panggil? Ha, sebab itulah, bila dia telah diampunkan oleh Allah, tak ada dosa, munas mayang mati. Macam budak-budak kecil mati ke? Bila budak-budak kecil mati, walau anak orang kapi, walau ayah dia kapi lah nak MCA, MIC. Nah, kapi ayah, dia mati kecil. Dia adalah Islam. Di sisi Allah Ta'ala, kita panggil kapi ke tak? Kita panggil anak kapi. Jangan panggil anak orang kapi-kapi ya. Ah, hukumnya haram. Dan itu yang Tuhan kata, kulia ayyuhal kafirun, katakanlah hei orang kafir. Boleh panggil lah orang kafir-kafir lah. Boleh. Anak dia tak boleh. Yang kita boleh panggil hei kafir tu yang dewasa, yang telah balik. Ingat balik. Nah, anak orang kafir, anak apa, anak Hindu, anak Indra, tak boleh panggil kafir. Dia panggil mana? Hei, anak orang kapi. Mari stop. Ha, boleh? Pasal dia tak kapi, ayah dia kapi. Nabi kata dekat, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua baby, bayi, budak-budak, dia adalah bersih daripada dosa. Sampai bila dia dikira berdosa, dikira kapi, dikira syirik, dikira dapat dosa pahala wajib haram gitu begini. Bila dia telah balik. Dalil banyak sangat. Di antaranya Nabi kata, rupi'al qalam an salas. Tiga golongan tidak ditulis dosa pahala. Nah, yang pertama Nabi sebut, anis sabiyyi hatta yahtalima. Yang pertama tidak ditulis dosa pahala kepada kanak-kanak. Sampailah budak-budak itu telah pun baligh. Yahtalima mana baligh. Nah, jadi anak orang kafir jangan orang kafir. Hukumnya haram. Nah, ayah dia tak apa lah, kita pergi kedai tayar. Nak pergi panggil ayah dia, dapat kapi, tukar tayar dapat pi. Ha, tu dah apa gitu. Ataupun ha, kerahat panggil pi lah, apa pi. Nah, ha, pi tu manja sikit. Nah, boleh. Asal ayah dia memang dikira kapi dah, semua berada, dah Islam, dah ngucap. Anak? Anak orang kapi. Bukan anak tu kapi. Nah, masuk syurga. Dah tanam jerat? Tanam dah boleh. Kalau wali Allah pun kita bakar mayat, masuk surga tak? Nah, ini tak kira. Betul tu, usang orang hidup. Dia mati dah. Selesai dah urusan dia. Nah. Dah kalau kaki nombor ekor menuh mo nombor ekor lah kocek eh. Kocek belakang penuh kondong setoko. Nah. Lalu teruk kaki di kiri. Banyaknya berjudi. Pergi kuda bola stokeng. Nah. Hidup duduk menipu orang. Mabuk. Berzina. Mati di tanah kubur, sebelah kubur tu wali. Masuk surga. Harap. So, mana boleh. Nah. Kalau masuk sedap buat jahat ujuh-ujuh pun ditanam kat orang baik-baik. Tak suka mu situ jahat situ lah. Pakai orang dakak buruk nak ataupun kereta buruk tak seng pesan lama bonek belakang ikat ke dawah nampak tak pitu pakai naku tu nah nak tabuk lele pitu buruknya kena tak mana ada pitih buruk sangat. Nah sekali start jatuh hezo ikat tali rupiah tu. Kita pergi parking sebelah Ferrari. Jadi Ferrari yuk. Parking lah 18 tahun situ. Lambat tengok kereta mewah parking. Dia pun cak masuk pinggang. Sebab apa yang murah dia parking nak kereta Ferrari. Dia kata kadu nak muju jadi Ferrari. Hei dah jadi. Ha. Kita gitu juga. Kalau kita mana tak ada amal. Rupa orang sebelah orang beramal. Dia apa. Nah. Kita sendiri. Ha, sebab tu anak orang kafir walaupun tanam jerat walaupun tanam di kubur Kristian tak masuk dengan ke dia tak ada azab kubur dia tak ada fitnah kubur tak ada soal mukaan wanaki dia tak dewasa. Jadi orang Islam yang mati syahid tak mandi sebab apa? Tak semayang sebab mereka adalah apa benda ni telah diampunkan oleh Allah maka tak payah nak semayang. Macam budak-budak gitu juga. Budak-budak. Dan budak-budak semayang juga. Dia tanya balik. Kalau dia cerdik lah. Nah. Saya buat lorok tanya. Dah ustaz kata kalau dia tak guna. Tak semayang pasal Allah berikan ampunan kepada dia dah lah. Dah banyak anak-anak. Sebab tu semayang kau. Kita buat lorok jawab. Tunggu mu tanya. Tak tanya. Nah. Buat lorok tanya. Tak lorok mu yang tanya. Dia gitu. Nah. Jadi gini, banyak budak-budak ini memang disemayangkan dia tetapi tidak dimohon juga keampunan dia sama seperti yang mati syahid. Dan apa pergi semayang juga nak menunjukkan kelebihan mayat syuhada sehingga tak payah syahid langsung. Maka kalau sama juga maka sama macam syuhada dan kan mayat kanak-kanak tak macam syuhada cuma tak ada dosa je. Nah, maka disemayangkan juga tetapi doa Allah maghfir lahu tidak ada sama sekali. Nah, kan banyak kadang-kadang Allahumma ja'alhu furata li abawihi yaumil qiyamah. Tapi kalau banyak orang yang telah balik, ya Allah Tuhanku ampunkan dosanya. Tapi kalau banyak kanak-kanak, ya Allah Tuhanku jadikanlah kematian kanak-kanak ini boleh pahala kepada ibu bapa keduanya. Jadikan kematian kanak-kanak ini satu saham untuk akhirat, untuk keuntungan ibu bapa. Tak ada kata Allah maghfir lahu. Kalau tak imam macam Allah maafi lah. Tak imam bodoh. Faham tak? Bukan tak imam sini. Mayat awal tu memang Allah maafi lah. Warhamhu wa'afi wa'afu'anhu. Tiba-tiba mayat budak tu baru umur tiga hari. Dia pergi doa gitu juga. Allah maafi lah warhamhu. Hei tak imam. Siapa dia tiga hari baru umur? Nabi tak baca Allah maafi lah. Pasal apa? Allah maafi lah. Ya Allah ampunkan dosa budak ini. Tiga hari mana ada dosa? Nah, jadikan berat timbangan apa mizan ibu bapaknya dengan sebab kematian. Kurniakan kesabaran kepada ibu bapak tu doa doa. Jadikan budak ini sebagai tabung akhirat. Saving account bank untuk ayah dia. Wuratul. Nah, mana ada Allah fillahu macam orang mati syahid. Nah, itu contoh. Ada juga ratik ada juga. Dia buat tahlil. Budak mati tu omong nari. Budak darjah satu mati lemah tahlil dia. Tahlil ni orang yang dewasa tu pun silah ulama yang telah balik. Nah, nyaknya korang kawan tu anak mati dah. Nah, umur darjah satu mana balik lagi. Kalau tadika main air parit mati lemah. Memang kata kena buat 7 hari. Tak boleh tak buat 7 hari. Mampu 2,000 ya pula. Anak mati dah. Hilang pula pitih 2,000 ringgit buat tahlil. Binawai punya tu imam. Ha. Nah, tak kita marah pasal apa? Menghabiskan harta benda orang. Kalau hak dewasa ada khilaf. Jumhur ulama kata tak sunat tahlil. Sebahagian kecil je ulama kata boleh buat tahlil dengan niat ikhlas. Boleh tahan kira ada khilaf. Ni tak ada khilaf. Nah, tak boleh tahlil, tak boleh baca Quran, tak boleh baca talqin, tak boleh doa Allah maafillahu. Banyak dah pesan untuk mayat kanak-kanak. Lagi mayat orang gila. Nah, mayat orang gila. Orang gila masuk syurga. Mati kita tengok syurga. Suka. Kita tengok baru suka gila. Dia suka pasal dia masuk syurga. Mu masuk neraka pada. Ha. Kita tak lah bukan dia. Tu orang gila. Nah. Dah kita kena periksa. Orang gila tak payah periksa. Dan mana untung? Sebab tu Tuhan buat dia tidur dalam aicor, tidur dalam rok, tidur bawah jematan. Tuhan wih susah dia. Tuhan wih kotor. Akhirat syurga. Nah, mereka gila yang dia sengaja cari. Nah, orang larang dah jangan main, jangan main, nak main juga. Main saham. Buat mantelo. Faham tak? Haa, betul ni. Pasal masuk 3,000, seminggu boleh 600 ya. Oh, masuk sama orang piti aku ni. Bila sedap 3,000, jual tanah. Ambil gerang tanah untuk tur. Pinjam kelak adik ipar apa semua. Habis pula 200,000, bankrupsi. Dia boleh skepeng. Lepas tu, yoya-yoya duk cakap biar tapi lain. 800. 200. Keluar dah akal raju aja. Tu gila gitu masuk neraka. Pasal gila dia yang cari. Gila yang tak masuk neraka ni, gila yang Tuhan beri dia keturunan dia gila. Nah, molek sekejap jadi hilang ingatan lalu. Nah, lain. Gila budak-budak ni, gila tu tak boleh cakap tu. Gila sengaja buat main minyak tina. Minyak tina, minyak petrol. Nah, buka tong-tong petrol tu isap. Kaya. Nampak benda. Dia isap minyak. Mungkin nampak platform. Berat nandang ni. Kau gang tu kan? Nah, gang cak sapang. Kubur gang lah plastik buat hidung. Siapa putih gang tu? Nah, siapa kita pergi beli gang tu nak tepek? Anak orang main pipong ni tepek. Budak-budak main pipong ni tepek. Gang ni pakai gang. Lepas main 2 hari, buang gang lain. Tepek, buang gang lain. Kita pergi beli gang tu budak-budak main pipong. Cina tengok tabuk-tabuk. Haji ni siap gang je. Nah, dah gang tu memang budak-budak beli. Nah, apa benda jadi? Punah jana. Mati gitu, gila babi gitu tepi jalan. Nah, pasakor-sakor. Sebab apa? Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajitani. Ibu bapak lah yang tidak beri tarbiah secara Islamiah sehingga anak-anaknya menjadi sebegitu rupa. Maka ibu bapak juga akan jawab soalan-soalan di akhirat nanti dengan sebab anak isak gam, isak ganja, isak dah minum daun ketung, hot jenis krek, hot jenis ais, mak sabu, macam-macam mesin. Dah, ada berlaku benda-benda. Dah, baik. Dah kena budak-budak yang memandikan mayat, mana pula? Budak-budak memandikan mayat. So. Nah, sebab tak syarat orang yang tukang mandi, syarat rata permandian itu. Seperti juga menyamuk kulit binatang. Kulit binatang tak syarat Islam. Siapa-siapa buat so. Syarat dia bersih, tak kembali menjadi busuk, tiada lendir-lendir dan daging lekat daripada kulit. Nah. Kambing kalau kita sembelih, dia ayah samuk kulit. Nah, tapi kalau tak semelih mati, langgar limak lempik mati kambing. Kulit dia boleh pakai kena samuk. Bila samuk bersih, kulit dia tu boleh buat baju, boleh buat semayang. Maka kalau orang putih yang samuk, macam jaket-jaket kan, jaket kulit, jaket motor, geluh motor tu, lain pada kulit anjing dan babi lah. Datang ke tempat kita daripada England, daripada Australia, daripada Amerika. Dah banyak kulit-kulit seperti tu. Nah, kulit tu siapa samuk? Orang putih samuk lah. Hukumnya sok, kita boleh pakai. Sebab tak syarat tukang samuk itu, zabih itu, dia kena Islam. Tak syarat. Yang syarat, hasil samukan itu tidak menjadi busuk. Nabi kata, bila seorang tanya, bila Nabi tengok satu kulit kambing, yang bangkai kambing, Nabi pun kata pada sahabat, kenapa dibiarkan bangkai kambing ini disisirkan dia? Sahabat kata, kan nanti kan Rasulullah? Nabi pun jawab, apabila disamuk kulit bangkai, maka menjadi suci. Jadi Nabi tak kata siapa-siapa samuk. Maksud sama ni, kita ambil kulit bangkai tu, kita buang segala kotoran, tinggal kulit saja. Zaman dulu dia pakai tahi burung pati, dia pakai tawar, ada pakai lada, ada pakai macam-macam lah. Sekarang pakai bahan kimia yang cukup hebat lah. Nak batu boleh buat baju kulit, boleh buat sarung tangan, boleh buat purse, boleh buat beg kulit. Nak apa benda ni, beg galah ke apa, kulit lah. Nah, boleh buat semayang. Walaupun made in America, dia kira bersih samak dia. Cuma sunat kita bilang dengan air lalu sekali, takut-takut akhir dia tu tangan orang tekan buat terpegang lagi. Nah, ambil dengan kain, berilah dengan kain air yang bersih sekali. Nah, orang beli purse, beli tali pinggang kulit, buka air selu, buat lalu gitu sekali. Nah, dengan air. Nah, biar dia tanggal segala kotoran mungkin-mungkin ada. Nah, dia sunat buat lagu tu. Faham tak? Jadi orang yang samak tak syarat, dia Islam. Kalau orang Islam buat, tak bersih, tak sah. Kalau imam tu kan buat, ulama sah, tak bersih, tak boleh bakar. Nah? Kita jalan lautan, kita jumpa kulit rimah. Kulit rimah, kalau rimah memang memang dia hamak kita. Nah, dia kulit dia saja. Nah, kulit rimah tinggal. Kita pun ambil kulit tu, kita buang-buang-buang kotorannya, bahan dia batu ke apa ke, buah si apa, kulit rimah tu boleh bakar. Syarat bersih. Orang siang buat boleh kau. Belanda kau boleh lagi. Mongolia lagi boleh. Dah, boleh lagi. Syarat bersih. Bila bersih kulit imam tu boleh makan. Nak buat jubah, buat semayah. Oh, hebat. Tak imam makan jubah imam. Baru orang takut. Nah, ni kau kata imam kata rapat sah. Istamu syukur fakir. Tak rapat pun. Nah, tak rapat pun. Pasal tak urut tu imam. Tapi kata imam, bahan jubah imam, buat macam. Api rapat so. Panah duduk depan belaka. Dia boleh main nanti imam-imam. Lambat dia balu. Nah, dia gitu. Nah, jadi nak kabur sini, kita lah katakan budak-budaknya mandi mayat. Dah kita pergi turut tukang mandi mayat lama enggak dah mari. Nah, kita berbalik tengok. Budak-budak kena saya ikan mandi mayat. Mu jirulik pala aku, jirulik kaki. Mu gonyoh hidung aku, gonyoh kuku. Kata. Dah yang mandi dah. So. Faham? Dah kalau orang kapit, so juga. Kita ada kematian, kita cari orang tekan mandi. Dah balik-balik. Apek kita basikal tu dia mandi. Mandi-mandi-mandi rata. Boleh kapang, boleh semayang, boleh tanam. Faham lagi? Tak syarat orang Islam. Yang syarat orang Islam, yang mesembahyangkan dia. Ne? Mandi dan kapang tak syarat Islam. Nampak? Dan kalau dia mandi, dia semayang, dia mandi sendiri, sah juga. Ni kita tak ngerti, tak reka kata takdir, kata Tuhan nak tunjuk karamah. Takdir kata karamah kemuliaan. Nah, nah jarang berlaku. Nah, karamah ni kemuliaan, kehebatan ni. Nah, dah kita gitu orang mandi tambah sangat, mayat pun bangun mandi bau. Nah, habis lagi api orang. Nah, tak ada sekarang ni mau. Dia tengok apa tu bik luar ramai. Bangun mandi diri. Nah, tak apa, tapi bila dia mandi diri sok. Tapi tak berlaku, kalau berlaku hebat nak tak? Mandi dingin memang hebat. Neh? Susah masalah. Baik. Allah sejang. Yang keduanya janabah. Janabah. Kita baca dua ni dah lah ni. Neh? Janabah. Janabah tu hadah dia tu. Perbuatan masdar dia. Junub kita tu. Bila berlaku janabah pada kita, kita ni junubun. Wa in kuntum junuba fatahharu. Nah, Allah kata dan jikalau kamu itu junub, mana orang kamu mengalami janabah, nah, maka fatahharu, mandilah. Bukan ambil wudu, mandi. Fatahharu tu mandi. Nah, maka ndaklah kamu mandi. Fatahharu tu fi'il amal. Maknanya wajiblah kamu mandi. Al-aslu fil amri yufidul wujubah. Faedah usul fiqh kita bila fi'il amal itu pada asalnya memberi maksud wajib. Sebab dia perintah. Nah, wajiblah kamu mandi. Sebab apa? Janabah. Sebab bertemu dua fitan dengan memasukkan hasyafah zakar dalam farak. Jikalau farak binatang sekalipun atau keluar mani. Baik. Janabah ni dua. Yang pertama, jimak. Yang kedua, keluar mani. Sama ada jimak tak keluar mani atau tak keluar mani, dia panggil janabah. Yang kedua, keluar mani. Sama ada keluar mani dengan jimak atau keluar mani tak jimak. Maka harap, dua ni janabah. Salah satu pun janabah. Junub lah, berhadasoh. Yang pertama dikata janabah ini iaitulah dengan sebab bertemu dua khitan. Maksudnya jima. Iaitu tenggelam hasyafah di dalam farak. Maknanya persetubuhan. Iaitu topik ladar helmet tenggelam dalam farak. Dalam farak. Kalau duduk birat keret gitu, dok. Dok lagi berhadap. So, sebab ramai orang tidak tahu kala. Nah, dia tak tahu. Umpamanya baru nak mula-mula muqaddimah. Faham tak? Dia muqaddimah dulu. Dia takkan solo lalu lagu. Dia intro dulu. Faham tak? Intro dulu mesti dia duduk birat tu dulu. Faham tak? Ni timba. Ni keret. Keret lagi, faham? Kalau duduk atas keret, tak apa. Tapi kalau duduk Allah dah dalam selaga, dalam keret, faham tak? Tengok Allah banyak mana. Tergelang helmet, wajib mandi. Dalam semua faham. Inna Allah la yastahi anil haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak malu. Kalau perkara benar, lepas tu kita kabur. Kalau kita kabur jauh-jauh gitu, kena hak sedikit, tak apa, hak bengok. Tak nampak. Kok mana ustaz ni? Bangkut lain lah. Jadi kita kabur terang. Nah, maknanya kalau tergelang lah, maknanya kepala zakar tu dia panggil hasyafah. Tergelang di dalam kemaluan perempuan tu farat. Nah, maka tergelang habis sutik kepala tak ada. Junub. Walaupun cabut balik, dia ambil wang asam. Kena mandi juga. Faham tak? Dia begitu. Tak ada kira. Nah. Sebab kalau tak faham lagi. Nah. Sebab ada orang panggil tak. Dia kira dah tengah baru nak start. Hei, mak, guna tak duit ni. Takkan tak ambil 300 boh. Minyak-minyak mahal ni. Nah, cabut dia ambil wang asam. Nampak? Balik mula, bini dia kata dah mandi tak bang? Tak tahu sekarang. Dah kalau kita tak kerja. Ataupun berasa dia mandi. Iya ke tak? Ke tak mandi? Nah, lepas tu kita kerja. Kalau kita tak belajar, kita tak tanya dia orang. Mesti kena tanya orang. Tak mau tanya orang, malu. Nak tanya orang, malu. Waktu tak mau tanya kan? Dah boleh awak apa ni? Lah. Tak payah tanya, malu orang. Nah, tak tahu ke benda. Batu dah kita kapur. Kalau kita beri salam rumah orang, dia tak jawab 3 kali, saya panggil. Ada hal mustahak tu. Faham tak? Orang tengah buat confession. Faham? Ni panggil juga. Wow, panggil. Macam orang gila panggil orang. Nah, kawan tu duduk offshore 3 minggu dah. Nah, kerja di kat cari gali ni. Nah, balik mana baru tu sekali boleh bersama isteri. Baru duduk timba pinggan keret. Assalamualaikum. Nah, berlaku gitu. Lelaki yang nak tahu mana pun orang panggil. Nah, memang nak marah. Nah, tapi tahu hukum apa? Tak tahu hukum. Mandi kedok. Dalam telefon ustaz. Ustaz pun tengok biar keret juga. Nanya dia payah. Nah, nah, dia gitu. Jadi nak suruh faham. Faham lah apa lah. Tak sama dua lah. Faham lah. Sebab apa dipanggil bertemu dua khitan? Sebab Nabi kata gitu, izal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Bukan hak ulama mereka. Izal taqal khitanani, apabila bertemu dua tempat berkhitan, maka wajiblah mandi. Faqad wajabal ghuslu. Nabi tak kata wajabal ghuslu. Nabi kata faqad. Faq tu masuk pada fi'il madhi, memberi makna taukid. Makna sungguhnya memang kena wajib mandi. Nah, sebab apa? Dua tempat khitan. Laki-laki tempat sunat, iaitu hasyafah dia. Tak, sini tempat sunat kat kepala helmet. Lepas tu orang puang tu bawah tempat khitan tu hujung. Nampak? Bawah daripada tempat khitan. Maknanya kalau tempat khitan setuh gitu, maknanya isyarat daripada jima. Bukan Allah keluar gitu. Faham? Sebab tu daripada hal ini juga, orang perempuan wajib berkhitan. Dalil Nabi kata idzan taqal khitanani, bila dua tempat khitan, khitan tempat khitan puan, tempat khitan suami setuh, mana jima wajib kena mandi. Bermakna orang puan pun khitan, kita dah khitan ini budak puan tu yang jadi nanuh pelik tu. Nah, dah khitan kan gambar tu kan, wajib yajibul khitan ala zakari wal intani, dan wajiblah khitan itu atas laki-laki mahupun perempuan. Wajib khitan. Kena sunat anak perempuan. Nah, jangan ada sunat. Wajib. Tak tahu kata mazhab lain tu, mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan dia wajib. Nah, cuma bezanya orang laki-laki dia khitan buang hasyapah dia tu. Buang tudung hasyapah tu. Orang perempuan bukan, hanya buang pada atas sedikit untuk mengurangkan syahwat. Bila tidak dikhitankan anak perempuan, samalah anak perempuan kita macam perempuan-perempuan di barat yang kuat sangat nafsunya. Boleh buat zina anak tu. Nah, hubungan seks dengan hak ni, dengan hak nu, macam-macam pasangan. Pasal apa? Pasal tak khitan. Maka tak tahun 80-an, tanah Melayu ni ramai tak khitan anak perempuan. Tahun 90-an, maka 2008, tak tahun 2000 tak kata, anak-anak ni telah besar. Umur 20-an, macam orang gila biar jalan. Lama tengok jatang, khabar jatang tu, khabar dalam lih ni, telanjang dalam internet, buat hubungan seks dalam video klip. Ni skema ni, hak kelas 80-an beranak. Beranak tahun 85, beranak tahun 88, beranak tahun 90, dak khitan. Lening, galop, dak jual roh. Betul tak? Kira tu? Tengok gendong dengan X-Pi, motor dengan Mak Nepik. Awik ni. Tengok anu mari ada lek, lopak ni naik anu belum. Berlari ke atas tu di beja. Nah, aku ambil malam pula ah bidah. Malam pula. Seorang puan tu dalam van, 7 lelaki. Satu kancil, 5 lelaki, 5 jantan, cycle tina ada ke? Tubik patah geliat gitu. Beres. Sebab apa? Tak sunat. Di antaranya. Kerana jadi nafsu kuat selanjut. Dah beri pula agama. Matu hak sunat anak puan dia slow. Dia nunduk. Nah, dia tak melebih-lebih. Kalau jadi isteri, dia sama klimat dengan suami. Kalau hari ini dok sunat, suami sudah ada isteri, baru nak start kiu isi. Faham? Itu banyak hikmah dia. Nah, izan sapal khitan ni, bila bertemu dua tempat khitan, mana-mana perempuan itu, dia khitankan juga. Cuma meninggalkan khitan bagi budak perempuan, dosanya kecil. Kata Ibn Hajar al-Haythami. Orang anak laki-laki tak khitan dosa besar. Kenapa dosa besar? Membawa kepada dosa semayang. Berkait dengan taharah. Tetapi masalah anak perempuan tak kait dengan taharah. Berkait dengan sikap dia bila dia dewasa keluar. Faham? Baik. Jadi jimak tu lah. Sebab apa? Pentingnya kita faham maknanya jimak, iaitu tenggelamnya zakar, kepala zakar di dalam hasyafah. Nah, sebab bila jimak, kita faham makna jimak. Nah, maka bila tenggelamlah zakar ini, hasyafah di dalam parak, maka wajib mandi. Dan juga wajib apa benda ni, haramlah anak isteri atau anak suami berkahwin dengan sebab gelam hasyafah. Faham tak? Ini kait tu. Kita kahwin dengan seorang perempuan. Janda lah, dia ada anak perempuan. Nah, kita pun pergilah rumah dia dah kahwin. Bila kita kahwin, kita baru dapat tahu dia ada anak perempuan. Rumah ada anak dara. Nah, kita boleh kahwin dengan anak perempuan dia kalau cerai. Betul tak? Nah, syaratnya belum lagi kita melakukan tenggelam hasyafah dalam farakmu. Kalau tenggelam dah, tak dikahwin. Kalau duduk pinggan kerek baru mak, tengok ada anak puan cabut balik timba, boleh nikah dengan anak. Itu kait dah. Banyak lagi kait. Kalau tenggelam, makan saka. Tak tenggelam, tak makan saka. Ada apa kait dengan bak saka? Tenggelam hasyafah, dihukum 100 batang. Tak tenggelam, kena hukum takzir dalam kes hudud zina. Tenggelam hasyafah, kis lewat. Dah tenggelam akan subuh. Tu ha. Orang dia kait baka. Nah. Dan ni macam-macam boleh jadi tak. Kalau kita subuh boleh jadi milik kita sedap. Nah, kita subuh kita orang jadi harta kita, kita subuh harta kita boleh jadi berhak orang. Madang buat gitu. Nah, siapa yang bersumpah dia melakukan liwat atau diliwat, maka dia bagi takrir, dia mengaku. Cuma perlulah diperiksa adakah dia mengaku dia itu diriwat ataupun sama suka. Bila sama suka, dia dikenakan hukuman hudud. Nampak? Nah, kerana melakukan liwat suka tamu suka. Yang dituduh tidak mengaku dan tidak berikrar, dibebaskan daripada tuduhan. Yang buat pengakuan wajib kena hukum hudud. Faham tak? Ha, sebab orang tua nak liwat orang muda. Nah, ha, tak masuk akal tu. Nah, orang nak ambil piti posen dalam kocek kita, bayar dah kalau kita tak pergi. Ni punggung kita nak pergi berlandih depan orang. Faham tak? Ingat senang ke? Nah, ha, lubang anduh pula. Nah, ha, ini semua ni suruh kita berfikir. Nak khabar Nabi pesan lama dah dulu, jangan kamu bermain-main dengan supah. Buruk padahnya. Nah, ha, ni nak khabar ni akhir zaman. Itu saja lah nak cerita ni. Inilah akhir zaman yang Nabi duk khabar sangat ni. Nah, ha, manusia jadi tak takut kepada apa-apa. Nah, ataupun keluar mani. Ha, keluar mani tak jima. Ha, tak ada bini ni lah. Dia tak jima, tak subuh, tak apa, keluar mani. Wajib mandi. Keluar di mana? Keluar di dua. Jangan baru rasa dalam paik tu. Rasa Nah, mandilah, tak mandi. Keluar. Keluar ni ciak, keluar. Walaupun setengah titik atau 0.2 titik. Di luar, wajib mandi. Di dalam ni, tak wajib mandi. Walaupun lah banyak, terasa lebih kurang 30 liter belah dekat ni. Tak wajib mandi. Dia kena keluar. Khurujul mani, khuruj ni di luar. Ha, dia gitu. Nak bagi dia kasi keluar, bersih ke keluar, bersih ke keluar, tengok ada benda. Nak, ha, sebab kita faham. Macam ketuk tau. Dia ketuk dalam perut saja. Nak, ketuk dalam perut saja dah atas. Tapi syaitan kata mu ketuklah tu. Tubiklah pada. Ha. Kita pun tubik dari surah, ambil wuduk pada tak ketuk perjalanan angin di dalam perut. Nabi kata gangguan iblis syaitan. Nampak? Dia kalau siapa tahap berasa dalam perut gitu, jangan keluar, siapa kita bunyi. Haa, dengar, degung, haa, keluar. Dah, haa, patah setan ambil peluang. Bila berlalu angin dalam usus perut, ke arah dubur, setan akan supaya kita leloh ambil wudu. Akhirnya kita benci kepada semayang. Lah, dah semayang tu. Nyandar gitu biar kalau. Nah, dah baru nak naik, keruh, pasal ketuk tu, baik pula. Baru nak tayak awal, keruh berasa. Padahal dalam tu. Gitu juga dengan berasa kecil. Biar siapa meneleh keting baru tubik. Sebab syaitan wak main. Dia lalu kot dalam watak baik ni. Nak lalu dia tarik balik. Kita ingat kecil tubik. Ambil uduk pula pada habis ke kita. Dua kolah tu pada kita. Air. Nak. Jadi lawang dia, biar rasa tubik kena di air. Basah air. Berasa basah di peha. Baru kita keluar. Nah, bila gitu syaitan akan berhenti daripada hasutan, kita hilang dari waswas. Nah, nak suruh kita mening kepada. Kita juga keluar mandi. Dah keluar mandi, dah wajib mandi. Daripada ada beza. Mandi dia dulu daripada mandi. Mandi masih mula-mula seronok. Nah, masih mula-mula kaya. Diki biar patah, awet pegang tangan ni gitu. Pak tu. Oh dah. Oh dah. Belalak mata tu hilang. Alah. Bukan tu bila sini, tak lain. Neh. Jadi bila bahasa seronok gitu dia berasa berair. Tu dah air. Ma mazi, air mazi. Air mazi ni dia sintetik, minyak kelendar. Tujuan untuk melincirkan. Ha lagi. Tuhan punya kuasa hebat. Nabi kita guna jalan halal, di berzina. Nah. Kenalah nak. Bila dah mandi tu dia mula-mula seronok. Mani ni dia klimak. Klimak ni puncak kenikmatan. Faham tu? Bila keluar mani ni dia habis-habis seronok. Habis dah tak ada seronok. Jadi lenguh habis. Ting. Jadi buat tu kata habis keseronokan. Tak ada sikit. Tak ada. Dah pun dia ada. Keletihan. Tu mani. Lagi ada seronok, lagi tak habis mani. Habis keluar mani, ia tidak rok, jadi mepek. Kata, mana tak rok nak terbilang bang? Baru sudah imut. Dah sekali kuat, Allah, ini nak Allah. Boleh kena tu. Nampak? Dah tak imang tak? Nampak rok, dah rokok tak imang. Nak putih tak? Baik. Kita berhenti kat tu dah. Kita sambung insyaAllah. Iaitulah ketiga haid, keempat nifas dan kelima wiladah. Kita sambung balik. Di mana tu? Kita sambung balik. Sebelum kita jawab soalan, kita sambung ni cuti puasa ni tak sebulan, ha, rehat-rehat lah kita sambung insyaAllah panjang umur kita sambung di bulan 10 20 hari bulan 10 jatuh eh? 20 hari bulan Oktober 2008 hari Senin jugalah di Masjid Sultan Haji Ahmad Syah 1 Masjid Negeri Kuantan eh? Ha, Masjid Sultan Haji Ahmad Syah 1 Masjid Negeri Kuantan Masjid besar lah tak, tak main lah ni cek-cek lah ni